Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan. Walhamdulillah bi taufikillah di malam hari ini kita bisa bertemu melanjutkan kembali kajian kita mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyyah yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah yang Allah memudahkan pertemuan ini, kita bersyukur kepada Allah karena kita bertemu dalam rangka menambah ilmu agama kita. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Dia berkenan senantiasa memberikan bimbingan dan menjadikan apa yang menjadi amalan yang mulia ini sebagai amalan yang menemani kita selamanya, selama kita hidup di dunia sampai kemudian kita wafat. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, terakhir kita dalam pertemuan pembahasan qadaul hajah. Qadaul hajah. Qala rahimahullah al-babu tsalits. Bab yang ketiga, babu qada'il hajah. Bab yang ketiga adalah bab qada'ul hajah. Pertama, kalau kita sejenak mencermati agama yang mulia ini, maka tidak akan kita dapatkan ada agama yang seteliti, secermat, dan sesempurna agama ini. Karena agama samawat atau syariat yang Allah datangkan sebelum syariat Islam ini, atau apa yang dipegangi oleh ahlul kitab, kita dapatkan agama mereka tidak ada yang menerangkan dan memberikan penjelasan seperti apa yang kita dapatkan dalam agama ini, demikian rinci, demikian terang, sampai dalam urusan yang mungkin kita anggap urusan ini urusan Ya, tidak lepas daripada fitrah manusia. Tidak lepas dari fitrah manusia, yaitu dia kencing, dia BAK, buang air besar, BAB atau BAK, itu adalah hal yang biasa, manusiawi. Dia makan, dia minum, tentunya ada pengeluaran kotoran darinya. Tetapi berbeda dengan sudut pandang agama yang mulia ini, tentunya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan syariatnya, yang terkadang kita pandang biasa-biasa saja, ternyata tidak demikian. Sehingga tertuangkanlah dalam satu pembahasan qada'ul hajah di sisi fuqaha. Yang notabene kalau kita dapati pada manusia keumuman yang tidak berpegang dengan agama, qada'ul hajah, buang hajat itu ya, mereka buang hajat sekeinginannya, selesai juga, enggak ada masalah, enggak ada perlu dipermasalahkan dan seterusnya. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membimbing. Tetapi agama yang mulia ini, yang sempurna ini, karena dia ingin membimbing siapa saja pemeluknya dengan bimbingan yang lebih baik, lebih benar, maka dalam urusan qada'ul hajah pun mendapatkan bimbingan. Yang tadi sudah disebutkan dalam kitab atau dalam agama ahlul kitab tidak disebutkan yang demikian ini. Dan tentunya kenapa disebutkan oleh agama? Karena memang maslahatnya agung bagi kita, bagi manusia. Kalau suatu maslahatnya tidak ada atau bahkan tidak agung, tidak akan diterangkan. Karena agama ini tidak ingin memberat-beratkan. Tetapi karena urusannya, maslahatnya besar, maka diterangkanlah masalah ini. Dan inilah agama kita yang mulia. Karena itu pernah Salman ibnu Salman Al-Farisi ditanya, apakah agamamu membimbingmu sampai dalam urusan buang hajat, qada'ul hajah? Kata Salman, na'am. Baru beliau menukilkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa agama ini memberikan aturan, memberikan bimbingan kepada apa yang penting. Apa yang penting, apa yang bermaslahat. Wallahu a'lam bisawab. Di sisi orang-orang lainnya atau di sisi orang-orang di luar Islam, tidak seperti itu. Sehingga mereka tidak kenal apa itu najis. Ataupun sebatasnya mereka kenal najis dengan pemahaman yang salah, sesuai dengan pemahaman agama mereka. Ataupun mereka tidak kenal itu apa itu hadas. Mereka tidak kenal bagaimana cara membersihkannya, bagaimana adab-adab berkaitan dengan ketika buang hajat dan yang lain yang berkaitan dengan itu. Mereka tidak mengerti ini. Sampai Yahudi pun banyak mereka tidak mendapatkan keterangan yang didapatkan oleh umat Islam. Karena itu ahlul kitab hasad dan dengki kepada Islam dan kaum muslimin dengan agamanya. Dengan agamanya. Walhamdulillah. Demikian saudaraku sekalian, membuka pertemuan kita di malam hari ini berkaitan dengan babu qada'il hajah. Dan sebagaimana tadi kita dengarkan, masalah buang air besar, buang air kecil, yang itu disebut dengan menunaikan hajat, membuang hajat, itu hal yang biasa. Tetapi karena agama ini mengatur, maka di sana ada maslahat yang besar yang harus kita ketahui dan harus kita mengerti. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qada'il haja alal mutakhallil istihtar. Al mutakhallil istihtar hatta yadnu minal ardi. Kata beliau rahimahullah, bab yang berkaitan dengan urusan buang hajat, bagi siapa yang ingin buang hajat, al-mutakhalli, baginya al-istitar, baginya untuk menutupi dirinya dan menghalangi dari pandangan manusia yang melihatnya. Hatta yadnu minal ardi, sampai dia kemudian merunduk untuk membuang hajatnya di atas permukaan bumi. Wal bu'du, dan hendaknya dia menjauh dari manusia, au dukhulul kanif, atau hendaknya dia masuk ke dalam tempat atau ruang untuk dia membuang hajatnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, disebut dengan al-mutakhalli karena orang yang buang hajat itu bersepi-sepian, dia tidak beramai-ramai, bahkan tidak berduaan, tetapi dia bersendirian. Tentunya karena apa yang dia akan keluarkan, pertama itu adalah najis, kedua tentunya ada hal yang tidak pantas untuk terlihat dan membawa aroma yang tidak sedap. Yang jelas itu akan mengganggu manusia di sekitarnya. Sementara Islam melarang kita untuk mengganggu manusia, dan Islam melarang kita untuk mencemari apa yang tidak boleh dicemari dari hajat yang kita buang. Tidak boleh mencemari dengan hajat yang kita buang terhadap apa yang tidak boleh tercemari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau buang hajat, beliau menjauhkan diri beliau dari manusia. Menjauhkan diri beliau dari manusia. Dan Rasulullah dari tabiatnya sebagai seorang nabi berbeda dengan manusia biasa. Keringat beliau wangi. Keringat beliau wangi. Aroma yang didapatkan pada tubuh Rasulullah wangi. Tetapi kalau buang hajat, beliau menjauhi manusia. Beliau menjauhi manusia. Karena beliau demikian, kita umatnya tentunya lebih utama lagi untuk menjauhi manusia ketika kita buang hajat. Dan hendaknya dia menutupi dirinya. Hendaknya dia menutupi dirinya, atau orang yang buang hajat hendaknya menutupi dirinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan adalah Rasulullah kana idza dhahaba al-madhhab aba'at. Apabila beliau ingin buang hajat, beliau menjauhi manusia. Dan buang hajat di sini yang pertama diinginkan dengannya adalah buang air besar. Buang air besar. Yang kedua, buang air kecil. Atau yang kita sebut dengan al-ghaid wal baul. Al-ghaid wal baul. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian disebutkan dalam matan atau dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah Al-Istitar. Hendaknya menutupi diri. Hendaknya menutupi diri. Tentunya menutupi diri di sini tadi selain menjauh dari manusia, juga kalau di sana ada ruangan yang biasa kita sebut toilet, kalau di sana ada tempat buang hajat, WC ataupun toilet, maka dia pun masuk ke dalamnya. Dan ini tentunya dengan keadaan menutup diri, kalaupun dia tidak menjauh dari manusia, itu sudah mencukupi. Karena dengan dia masuk ke dalam toilet dan atau WC tersebut, mengamankan dirinya dan yang lainnya dari melihat dan mencium aroma yang tidak sedap atau melihat apa yang tidak pantas. Tetapi kalau dia tidak berada di ruangan, dia tidak berada di satu bangunan yang menutupi tempat buang hajat, maka dia menutupi dirinya pertama dengan apa yang bisa menutupnya, dari gundukan tanah, dari semak-semak, ataupun apa yang bisa menutupi dirinya. Ini namanya al-istitar. Itu yang mesti dia lakukan. Tidak boleh dia buang hajat terbuka, orang bisa melihatnya dengan mudah atau manusia bisa melihatnya dengan mudah. Karena itulah dari bentuk seorang buang dari maaf, dari sikap seorang buang hajat, dari sikap seorang buang hajat, dia merunduk, dia menutupi dirinya dari apa yang terlihat atau apa yang dapat terlihat oleh pandangan manusia. Wallahu a'lam bisawab. Hatta yadnu minal ardi, sampai kemudian dia merunduk, merendah kan dirinya di atas permukaan bumi, sehingga gambarannya dia menjauh, kemudian dia menutupi diri, dan tentunya dia merunduk supaya tidak terlihat bahwa dia dalam keadaan buang hajat. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Wal bu'du, kata beliau, wal bu'du. Dan hendaknya dia menjauh dari manusia. Au dukhulul kanif, atau masuk ke dalam ruangan tempat buang hajat. Al-bu'du, kalau tidak ada tempat apa? Ruangan toilet atau WC. Tetapi kalau ada, maka ini yang dimaksudkan dukhulul kanif, masuk ke dalam ruangan toilet tersebut. Jadi walaupun dia tidak menjauh, dia masuk ke dalam ruangan itu sudah cukup baginya. Atau kalau dia tidak mendapatkan ruangan, dia menjauh dari manusia. Dia menjauh dari manusia. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, didapati Rasulullah dalam Sahih Bukhari, beliau kencing di pemukiman penduduk, namun di tempat pembuangan sampah. Dan kemudian beliau dihijabi, dihalangi oleh para sahabat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pertama, apabila buang air apabila kencing, maka kencing ini lebih ringan daripada apa? Buang air besar. Sehingga dipahami kalau buang air besar menjauh, kalau buang air kecil juga dengan hukum asalnya menjauh. Hanya saja kalau di tempat yang mendekati manusia dan dia terhalang dari penglihatan manusia, ada yang menghalanginya, maka dia boleh kencing di tempat yang memang menjadi tempat pembuangan, namun terhalang oleh pandangan manusia, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak terhalang, maka tidak boleh dia menampakkan dirinya dalam buang atau buang air kecil tersebut atau kencing tersebut, karena manusia melihatnya. Dan tentunya apa yang dia keluarkan dan demikian auratnya tidak pantas untuk ditampakkan. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun beliau apabila ke tempat buang hajat disebutkan dalam riwayat tadi, merunduk dan merendah, itu diinginkan apabila telah sampai di tempat buang hajat, beliau merunduk dan merendah supaya tidak nampak oleh manusia. Tetapi apabila di dalam ruangan toilet seorang, tentunya dengan kamar ruangan toilet, dia masuk, dia kunci, baru dia melepaskan pakaiannya, dia melakukan apa yang dia ingin lakukan dari buang hajat. Jadi dibedakan tempat terbuka dengan tempat tidak terbuka, tertutup. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati oleh Abdullah ibn Umar sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau buang hajat di kamar toilet atau WC di rumah Hafsah, di kamar Hafsah. Dan waktu itu Abdullah ibn Umar lagi naik di atas atap, dan beliau melihat Rasulullah lagi buang hajat, tentunya di kamar Hafsah, yang menunjukkan ruangan toilet dan tempat buang hajat itu sudah dikenal semenjak dahulu. Sudah dikenal semenjak dahulu. Sehingga tadi disebutkan, kalau di luar, setelah dia datangi baru dia merunduk. Kalau di dalam, ya dia kunci. Setelah itu dia terserah mau melakukan tentunya hajatnya, bagaimana dia membuka baju, dia duduk, terserah. Karena tidak ada yang melihat. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tarkul kalam, dan hendaknya seorang yang mendatangi tempat atau ketika dia buang hajat, hendaknya dia meninggalkan pembicaraan antara satu dengan yang lainnya. Meninggalkan pembicaraan karena tentunya dengan kondisi dia buang hajat, tidak pantas dia berbicara, baik itu pembicaraan duniawi, terlebih lagi pembicaraan ukhrawi, ataupun dia berzikir ataupun membaca Al-Quran. Jadi kalau bicara saja dia mesti meninggalkannya, apalagi yang berkaitan dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Sehingga dari adab yang mulia ketika seorang buang hajat, dia meninggalkan pembicaraan antara sesama, tarkul kalam. Telah disebutkan dalam riwayat sebuah hadis bahwa la yakhrujur rajulani yudribanil ghaid kashifaini an auratihima yatahaddathani. Tidak pantas dua orang yang dia menginginkan mendatangkan, menginginkan mendatangi tempat buang hajat dalam keadaan dia menampakkan membuka auratnya dan dalam keadaan dia berbicara. Hadis diriwayatkan Demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Namun hadis di antara ulama ada yang menghukumi lemahnya karena adanya rawi majhul. Adanya rawi majhul. Yang ingin kita menjadikan patokan adanya larangan pembicaraan dalam keadaan keduanya membuka auratnya, dalam keadaan keduanya berbicara, keduanya membuka auratnya, keduanya berbicara, ya tahaddatsani. Tetapi hadis lemah. Namun melihat dari sisi pertama, dari adab yang mulia, tentunya seorang hendaknya menghindari pembicaraan. Masa dia lagi buang air besar ngobrol-ngobrol. Dari adab yang mulia hendaknya dia menghindari pembicaraan. Dan dari sisi urf, berbicara ketika buang hajat apa baik atau tercela, dari sisi adat istiadat tentunya adalah suatu hal yang tercela. Dan urf di sini muhakkama, urf dijadikan satu ketetapan hukum yang mesti kita jalani, yaitu meninggalkan pembicaraan. Kemudian kalau itu adalah membaca Al-Quran dan itu adalah berzikir, pernah Rasulullah lagi membuang hajat, kemudian ada seseorang yang mengucapkan salam, beliau pun tidak membalas atau tidak menjawab salam tersebut, tidak menjawab salam tersebut karena dalam keadaan kondisi beliau lagi buang hajat. Kemudian setelah buang hajat barulah beliau bersuci dengan bertayamum, kemudian beliau menjawab salam. Beliau menjawab salam. Dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini menunjukkan bahwa zikir dan membaca Al-Quran di dalam toilet ataupun ketika buang hajat adalah perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci. Disebutkan hal ini karena berkaitan dengan meninggalkan pembicaraan. Meninggalkan pembicaraan. Wallahu a'lam bisawab. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kebenarannya. Kemudian kata beliau, wal mulabasa lima lahu hurmah, dan hendaknya menanggalkan apa yang didapatkan padanya suatu pemuliaan, suatu pemuliaan. Semisal Al-Quran, mushaf Al-Quran maktub, tertulis di dalam mushaf itu adalah kalamullah, adalah kalamullah. Maka hendaknya seorang tidak membawa Al-Quran masuk ke dalam apa? Dalam toilet ataupun WC. Toilet ataupun WC. Kemudian yang sejenis dengan itu. Misal seseorang memiliki cincin yang di situ tertulis dari asma'ullah atau yang sejenisnya, maka hendaknya dia tidak membawa masuk ke dalam toilet. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila hendak masuk atau buang hajat, beliau meletakkan cincinnya. Beliau meletakkan cincinnya. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama antara kuat dan lemahnya. Namun anggaplah hadis ini lemah, maka tentunya dari amalan yang utama hendaknya dihindari membawa Al-Quran atau apa yang didapatkan padanya, zikir dari buku, dari tulisan, demikian dari apa yang kita pakai, cincin misalnya tertulis di sana, sebagaimana dalam riwayat yang dikatakan sebagiannya lemah ini, untuk kita tanggalkan. Untuk kita tanggalkan. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi apabila ada bentuk kekhawatiran hilangnya, ada bentuk kekhawatiran lenyapnya barang tersebut, maka kita masukkan ke tempat yang aman dan nyaman bagi kita, tempat tertutup. Misalnya tas, misalnya kantong kita yang tentunya bisa kita kancing, agar dia tidak dipamerkan dan tidak ditampakkan, atau tidak ditampakkan ketika kita buang hajat. Kalau dikhawatirkan. Namun ketika tidak dikhawatirkan, maka yang utama menempatkan di luar. Dalam langkah pemuliaan dengan apa yang lahu hurmah. Apa yang ada padanya kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apabila di zaman modern ini kita memiliki handphone dan di dalamnya ada aplikasi Mushaf Al-Quran, maka tentunya yang penting untuk kita lakukan mengamankan bahwa aplikasi itu tidak terbuka. Aplikasi tersebut tidak terbuka. Dan sifatnya media yang seperti ini, kalau tidak terbuka berarti tidak ada wujudnya. Namanya tidak terbuka, tidak ada wujudnya. Ketika kita buka baru ada wujudnya. Sehingga boleh kita membawa masuk ke dalam toilet karena tidak ada wujudnya. Wallahu a'lam bisawab. Ini dari fatwa ulama kita al-yawma di hari ini berkaitan dengan handphone atau yang mereka sebut jawal atau hatif. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Qala rahimahullah wa tajannubul amkina allati mana'ani at-takhalli fiha syar'un aw 'urfun wa adamul istiqbal wal istidbar lil qiblah Kata beliau rahimahullah, hendaknya menjauh dari tempat-tempat yang dilarang kita buang hajat padanya. Dilarang oleh syariat. Dilarang oleh syariat. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ittaqul la'anaini, ittaqul la'anaini, qalu wa man la'anani ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim akhrajahu Muslim. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian dari dua orang yang dilaknat. Maka dikatakan kepada Rasulullah, siapa yang dilaknat dua orang tersebut ya Rasulullah? Maka dikatakan, pertama, mereka yang buang hajat di jalan manusia. Di jalan manusia atau di jalan umum. Dan orang yang buang hajat di tempat-tempat manusia bernaung. Tempat-tempat manusia bernaung atau tempat duduk mereka, tempat majlis mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bahkan kalimatnya bukan la'ana ini, tapi mala'in. Yaitu beberapa yang dilaknat. Pertama, buang hajat di sumber air. Di sumber air. Yang berikutnya tadi, di tengah jalan. Dan berikutnya juga, na'am, di naungan manusia manusia bernaung. Demikian pula dilarang seorang kencing di air yang tergenang. Air yang tergenang naha Rasulullah ayyubal fil ma'i ar-raqid. Rasulullah melarang air yang tenang itu dikencingi atau seorang kencing di air yang tergenang. Sehingga apa saja yang datang keterangannya dari syariat melarang, maka dia hindari buang hajat. Baik itu buang air besar atau buang air kecil di sana. Terlebih lagi telah ada peringatan dari laknat. Maka dengan laknat tersebut, hukumnya haram. Hukumnya haram. Telah azan masuk. Nah, kita apa? Azan sejenak baru kita lanjutkan. Tafadhol. Asyhadu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma amma ba'd. Kita lanjutkan bahwa apa saja yang datang keterangannya dari syariat ini dan itu sahih, dilarang buang hajat di tempat tersebut, maka kita jauhi, kita hindari. Terlebih lagi telah datang kalimat laknat, maka tentunya melanggarnya kita akan terjatuh di dalam keharaman. Tadi telah disebutkan dalam hadis, di jalan manusia, maka jalan di sini tentunya apa yang dijalani oleh manusia. Apa yang dijalani oleh manusia. Sehingga itulah kenapa tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauh dari manusia, beliau mendatangi tempat bersembunyi agar tidak terlihat oleh mata manusia. Itu menunjukkan beliau tidak di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat yang terbuka, dan di tempat-tempat yang manusia berhajat di tempat tersebut, atau manusia membutuhkan, baik untuk jalan, baik untuk duduk-duduk, baik untuk mereka mendapatkan kenyamanan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian di tempat mereka bernaung, tempat bernaung di bawah pohon, kemudian mungkin di bawah tempat-tempat berteduh. Kita dilarang buang air besar di sana atau buang hajat di sana, demikian buang air kecil. Demikian buang air kecil. Atau kita dilarang buang hajat di sana, besar ataupun kecil. Demikian di sumber air, karena akan membuat manusia was-was dan membuat manusia apa? Terganggu. Di mana sumber air mereka untuk gunakan makan dan minum atau toharah. Karena itu hendaknya dijauhi tempat-tempat tersebut. Kemudian tentunya di sekitar sumur, di sekitar sungai walaupun mengalir, selama dia mengetahui di situ tempat manusia berkumpul, tempat manusia mengambil manfaat, dia hindari. Berkaitan dengan dilarangnya kencing di tempat atau kencing di air tergenang, karena air tergenang tentunya yang pertama adanya larangan, dan hukum larangan pada asalnya haram sampai ada nas yang memalingkannya kepada yang lain. Kedua, air yang tergenang sangat memungkinkan untuk dipakai oleh manusia. Sangat memungkinkan untuk dipakai oleh manusia. Dalam riwayat, dia kencing di dalamnya dan dia mandi. Mandi yaitu masuk, berenang atau nyemplung ke dalam air tersebut. Dia kencing dan dia mandi. Dan dalam riwayat yang lain, dalam keadaan dia junub. Karena dengan air yang tergenang ini tidak berjalan, itu akan memberikan keraguan dan was-was yang besar kepada manusia dengan apa yang dia lakukan atau apa yang dia buang di dalamnya. Sehingga adanya larangan. Adapun berkaitan dengan mengambil airnya untuk mandi, maka telah pernah kita dengarkan keterangannya, air tergenang boleh mengambil airnya untuk digunakan apa? Mandi. Atau air tergenang langsung kita pakai mandi, boleh, karena tidak ada larangan padanya. Yang ada, dia kencing dan dia mandi di dalamnya. Demikian dia junub dan dia mandi di dalamnya. Kemudian kalau untuk dia memakai mandi boleh. Dia memakai mandi, dia gunakan air yang tergenang. Misalnya dalam bak mandi kita tidak berjalan airnya kan? Bak mandi kita gunakan, kita pakai gayung. Tidak ada larangannya dalam masalah ini. Boleh. Yang jadi masalah, kita bak air itu, kita kencing, kita mandi di dalamnya. Itu masalah. Itulah yang datang dalam larangan. Atau kita junub, kita nyemplung ke dalamnya. Itu juga datang larangannya. Tetapi mengambil air tersebut, kita pakai mandi, boleh menciduknya. Ada di antara ulama yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Tapi pendapat ini lemah. Bahkan nampak Al-Imam Syaukani mengarah kepada pendapat ini. Kecuali air itu digoyangkan. Misalnya bak, agar bisa dipakai airnya yang tergenang ini, yang tidak mengalir kemana-mana, agar bisa dipakai, digoyangkan terlebih dahulu. Sehingga goyang airnya, baru dipakai. Tapi ini pendapat yang lemah. Selama tidak kita kencing di dalamnya, selama kita tidak junub dan mandi di dalamnya, maka boleh dipakai. Wallahu a'lam bisawab. Dan itu pendapat yang kuat di sisi para ulama dalam masalah ini. Kemudian berkaitan dengan air tergenang, dikecualikan dengan air yang tidak tergenang. Air yang tidak tergenang, seorang bisa kencing di situ. Seorang bisa buang air besar di situ. Selama tidak menjadi tempat manusia mengambil manfaat. Karena kalau tempat manusia mengambil manfaat akan mengganggunya. Dan mengganggu sekali lagi, hukumnya apa? Hukumnya haram. Mengganggu manusia, hukumnya haram. Adhiyatun nas haram. Sehingga kalaupun dia mau buang air besar, atau dia mau buang air kecil, di air yang mengalir, dia mengambil tempat yang tidak didatangi oleh manusia. Sehingga jangan dia lagi buang air besar di sini, di situ ada yang apa? Ada yang mandi, ada yang mencuci pakaian, berkumpul masing-masing. Berkumpul semuanya, tidak demikian. Tapi dia menjauh. Sehingga tidak menimpa dari manusia kenajisannya. Wallahu a'lam bisawab. Karena tidak adanya larangan kencing di air yang mengalir. Di air yang mengalir. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab ini, tajannub al-amakin allati mana' aw man mana' 'an at-takhalli fiha syar'un aw 'urfun. Apa yang dilarang oleh 'urf, seperti tadi disebutkan 'urfnya melarang. Kalau 'urfnya melarang, maka kita harus meninggalkan, karena 'urf dipakai sebagai sebuah penetapan hukum ketika tidak ada hukum, ataupun ketika urf ini adalah urf yang mulia, menjauhkan dari apa-apa yang tidak pantas dari manusia. Wallahu a'lam bisawab. Berikutnya, wa adamu, kata beliau, al istiqbal wal istidbar lil kiblah. Hendaknya tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ada hal yang ditinggalkan oleh penulis rahimahullah berkaitan dengan adab, walaupun sebagiannya akan disebutkan, tetapi telah disebutkan tadi berkaitan dengan tempat terbuka, tempat tertutup. Maka apabila tempat tertutup, seorang menutup dengan pintu, dia dalam keadaan berdiri sekalipun mengangkat atau membuka pakaiannya, tidak ada permasalahan karena sudah tertutup. Tetapi berkaitan dengan tempat yang terbuka, maka ketika dia telah menjauh dari manusia, dia jangan membuka pakaiannya sampai dia merunduk ke permukaan bumi, baru dia mengangkat pakaiannya. Atau dia membuka apa yang menutupi auratnya untuk dia, atau duburnya untuk dia mengeluarkan hajatnya. Tetapi apabila tempatnya tertutup, tidak ada keterangan dia harus merunduk dulu baru dia buka pakaian, dia bebas. Tetapi ketika tempat itu terbuka, dia datang ke tempat buang hajat, lantas dia merunduk untuk duduk ataupun jongkok, baru dia buka pakaiannya supaya manusia tidak melihatnya. Itu yang diajarkan dalam adab-adab dalam agama ini, tentang adab qadaul hajat. Dan berkaitan dengan kondisi ketika dia masuk ke dalam ruangan, maka baginya untuk membaca azkar sebagaimana yang diajarkan dan akan disebutkan insyaallah ta'ala ketika dia akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Adapun ketika dia di tempat terbuka, maka dia membaca azkar ketika dia berjalan untuk mencari tempat untuk buang hajat. Tempat untuk buang hajat. Ada keterangan yang lain yang biasa didengarkan dalam masalah adab yang menjadi catatan di sini, bahwa adab-adab itu bisa saja selama ada keterangan yang benar dibimbing oleh syariat. Tapi kalau tidak ada, maka tentunya tidak bisa diamalkan oleh seseorang, apalagi menyulitkan diri seseorang. Menyulitkan diri seseorang. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Dan tidak ada keterangan buang hajat harus berdiri, harus duduk, harus jongkok, tentunya sesuai dengan kenyamanan dan jauhnya dia dari apa? Dari najis yang dikeluarkan. Jauhnya dia dan selamatnya dia dari najis yang dia keluarkan. Tetapi kalau itu tempat terbuka, tentunya agar lebih selamat, sebagaimana tadi Rasulullah SAW menjauh dan tidak terlihat oleh mata manusia, maka dia merunduk. Sehingga dikatakan menuju di tempat yang terendah dari pantauan mata manusia. Pantauan mata manusia. Suatu waktu Rasulullah SAW kencing dalam keadaan berdiri. Seperti beliau kencing di Subatatu Qaum. Yaitu di tempat sampah yang tadi sudah kita sebutkan beliau terhalangi oleh manusia. Sehingga ini menyebutkan boleh kalau memang selamat dan boleh kalau tidak terlihat. Tetapi apabila terlihat, maka tentunya hal tersebut harus dihindari. Terutama di zaman modern ini ada toilet yang sifatnya cuma membuka celana atau satu dengan yang lain bisa saling melihat. Ini tentunya tidak memenuhi adab yang dibimbing oleh Islam, maka hendaknya dihindari. Hendaknya dihindari karena satu dengan yang lain bisa saling melihat. Dan wal-iyadubillah, di sana ada orang-orang yang iseng. Ada orang-orang yang iseng. Nah, tentunya kita yang sudah mengetahui agama ini, menjauhkan diri kita dari tempat yang raibah, tempat yang meragukan. Tempat yang meragukan. Sehingga kalaupun mau kencing dalam keadaan berdiri, di tempat tertutup silahkan. Atau tempat yang tidak tampak silahkan, karena Rasulullah didapati kencing berdiri. Dan tidak ada larangan kencing berdiri. Wallahu a'lamu bisawab, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kebenarannya. Adapun masalah istiqbal wal istidbar, maka didapati ulama berselisih pandang kapan apa bagaimana seorang buang air besar, buang air kecil, menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam masalah ini didapati beberapa pendapat. Di antara pendapat tersebut mengatakan tidak boleh sama sekali membelakangi dan menghadap ke arah kiblat. Yang lain mengatakan boleh membelakangi dan menghadap kiblat dengan hadis Abdullah ibn Umar yang melihat Rasulullah lagi di toilet, beliau duduk membelakangi kiblat. Beliau duduk membelakangi kiblat. Sehingga hadis ini mewakili bolehnya membelakangi dan menghadap kiblat. Yang lain mengatakan dengan hadis Rasulullah tersebut tadi, hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak boleh sekedar menghadap, membelakangi boleh. Yang lain mengatakan, demikian akwal para ulama. Yang lain mengatakan bahwa dibedakan antara tempat terbuka dan tempat tertutup. Kalau tempat tertutup, dengan hadis Abdullah ibn Umar menunjukkan boleh membelakangi dan boleh menghadap kiblat. Tapi aula, tapi lebih utama memalingkannya. Lebih utama, bukan haram, bukan haram, tapi lebih utama memalingkannya. Kalau di luar bangunan kata mereka, maka haram untuk menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat kalau di luar bangunan. Dengan hadis Rasulullah melarang fala yastakbilul kibla wala yastadbirha. Hendaknya seorang tidak la yastakbil kibla, tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wallahu a'lam bisawab, ini dari beberapa pendapat yang sudah kita sebutkan. Ulama berselisih pandang kuat dalam perselisihan ini. Namun wallahu a'lam bisawab, tentunya ini akan menyelisih pendapat yang telah disebutkan sebagiannya, namun ini yang saya secara pribadi berpegang dengannya, bahwa pendapat yang menenangkan dengan adanya penjamaan, larangan Rasulullah di tempat terbuka, adapun pembolehan beliau, beliau sendiri lakukan di tempat, di bangunan, dengan membelakangi kiblat, maka dengan penjamaan ini lebih menenangkan. Kalau di luar tidak boleh sama sekali, kalau di dalam kiblat, di dalam bangunan, maka boleh membelakangi dan boleh menghadap, tetapi tadi sudah disebutkan lebih utama memalingkan, sebisa mungkin memalingkan, tapi kalau tidak bisa maka tidak ada dosa, karena Rasulullah dengan riwayat tadi memberikan bimbingan bolehnya, memberikan bimbingan bolehnya af'alur rasul, perbuatan rasul menjadi bimbingan syariat, menjadi bimbingan syariat. Wal ilmu indallah, ini yang ada dari keterangan-keterangan ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dari qadaul hajah. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang salah, ada yang mungkin terlalaikan dalam penyebutan, dalam keterangan, itu semata-mata karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya apa yang kami dapatkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.